ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى الشرك الأصغر الشرك الكبير Bagaimana kita ketahui bahasanya kemusyrikan ada dua macam, ada syirik kecil dan ada syirik besar. Yang membedakan dua hal ini adalah membatalkan keislaman ataukah tidak. Jika sebuah kemusyrikan itu membatalkan keislaman dan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang murtad, maka itu disebut dengan syirkun akbar, syirik besar. Dan jika itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan, kemusyrikan, akan tetapi tidak sampai membatalkan keislaman seseorang, maka itu disebut dengan syirik asghar. Maka kata-kata asghar di sini tidaklah menunjukkan kecilnya dosa, akan tetapi menunjukkan tidak batalnya keislaman. Berbeda dengan syirik akbar. Asyikul asghar, syirik asghar itu mengurangi kadar tauhid seseorang dan menyebabkan cacatnya tauhid. Dan ada beberapa hal, beberapa perbuatan yang termasuk syirik asghar yang Allah dan Rasulnya telah mengingatkan kita untuk menjauhinya dalam rangka menjaga akidah dan melindungi tauhid. Karena perbuatan-perbuatan tersebut mengurangi kadar tauhid dan boleh jadi menyeret atau mengantarkan kepada syirkul akbar. Maka syirik kecil itu pengantar dan jalan menuju syirik besar. Maka orang yang hobi dengan syirik kecil, maka lama-kelamaan dikhawatirkan dia akan terjumus dalam syirkul akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna ayat di atas, yang dimaksud dengan anda adalah asyirku, dan kemusyrikan, dan kemusyrikan itu lebih samar daripada langkah semut ala sifat sauda di atas batu yang hitam di tengah-tengah kegelapan malam. Maksudnya adalah syirik kecil. Syirik kecil itu lebih samar daripada langkahnya semut di batu hitam di kegelapan malam. Artinya banyak orang yang tidak tahu dan banyak orang yang melakukannya dan tidak menyadarinya. Kemudian dia mengatakan, dan contohnya adalah perkataan wallahi wahayatika ya fulani wahayati, demi Allah, demi hidupku wahai fulan, dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Maksudnya apa? Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalimat laula kulaibatu kulaibatu hadza la ataman lususu, seandainya bukan karena anjing kecil ini Tentu para pencuri telah mendatangi rumah kita. Walau lalbitu fidari la'atana lususu. Contoh yang lain misalnya kalimat, seandainya bukan karena angsa yang ada di rumah, tentu banyak pencuri telah mendatangi rumah kita. Demikian juga ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Bagaimana yang Allah kehendaki dan kau kehendaki. Demikian juga ucapan laulallahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan fulan, la taj'al fiha fulan, janganlah kau jadikan pada kalimat-kalimat tersebut fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, karena ini semua adalah kemusyrikan, diatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Maka Ibnu Abbas mencontohkan syirik asghar, syirik kecil. Yang pertama adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah laula, dan setelah laula itu makhluk. Dan berkaitan dengan laula, kemudian setelah laula itu makhluk, seandainya bukan karena fulan, maka telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat, terdapat beberapa dalil tentang masalah ini. Dan al-jam'u di antara dalil hal ini adalah melihat apakah makhluk tersebut adalah zahir, sebab yang zahir, sebab yang maklum, sebab yang memang nampak kalau itu menjadi sebab ataukah tidak. Nah, jika itu adalah sebab yang memang maklum, memang itulah nampak sekali itu adalah sebab terwujudnya hal itu dengan keyakinan yang benar bahwasanya Allah lah yang menetapkan segalanya, namun kita mengatakan demikian itu karena untuk mengungkapkan kalau ini adalah memang penyebab terwujudnya apa yang terjadi, maka kemarin telah kita baca penjelasan Ibnu Taimin, bahasa ini bolehkah? Nah, hal ini bolehkah? Ini dalam rangka al-jam'u bainan nusus, dalam rangka mengkompromikan berbagai nas, karena terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya, semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Thalib, laula ana lakana fi sakil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, maka tentu Abu Thalib itu sudah ada di neraknya neraka. Maka Nabi menggunakan kata-kata laula ana. Kemudian contoh yang ketiga, jenis ketiga adalah kalimat Masya Allah wa syi'ta. Mungkin ada yang terhitung syirik kecil, karena yang benar adalah Masya Allah summa syi'ta, dengan menggunakan kata-kata summa, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan tidak selevel namun bertingkat. Demikian juga contoh yang keempat adalah laula, kemudian setelah laula itu disebut nama Allah, setelah itu disebut nama makhluk, namun dihubungkan di antara dua kata tersebut dengan kata yang menunjukkan kesejajaran, yaitu waw, laulallahu wa fulan. Maka ini syirik asghar. Ini banyak ini contoh-contoh syirik asghar yang banyak orang melakukannya dan tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kemusyrikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahasanya perbuatan-perbuatan di atas termasuk dalam kemusyrikan. Dan yang dimaksud dengan kemusyrikan di sini adalah syirik asghar. Sedangkan makna ayat Al-Baqarah 22 adalah umum, mencakup syirik besar dan syirik asghar. Fala taj'alu lillahi andadan. Andadan di sini nakirah, didahului la nahiyah. Dan ini menunjukkan makna umum. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, baik tandingan dalam artian syirik akbar ataupun tandingan bagi Allah dalam artian syirik asghar. Oleh karena itu maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nabbaha bi hadzal asya, mengingatkan dengan menyebutkan hal-hal ini. Beliau mengingatkan dengan menyebutkan hal-hal yang lebih rendah, yaitu syirik asghar, untuk mengingatkan bahayanya yang lebih tinggi, yaitu syirik akbar. Karena kalimat-kalimat di atas meluncur dari lisan banyak orang, boleh jadi karena jahlan, boleh jadi karena tidak tahu atau tazahulan, atau meremehkan larangan. Maka penafsiran atas ayat di atas adalah penafsiran dengan contoh. Di antara contoh menjadikan tandingan untuk Allah adalah perbuatan-perbuatan itu yang merupakan syirik asghar. Jika itu adalah termasuk ucapan-ucapan tersebut yang merupakan syirik asghar, syirik kecil adalah termasuk menjadikan tandingan bagi Allah, maka terlebih lagi, maka lebih-lebih lagi syirik akbar. Kemudian kata penulis, kalimat-kalimat di atas banyak diucapkan oleh banyak orang, dan motif atau faktor yang menyebabkan mereka mengucapkannya boleh jadi karena tidak mengerti kalau itu kesyirikan atau itu kemusyrikan, dan boleh jadi mengerti namun tasahulan, namun meremehkan, dikit-dikit gak apa-apa, hanya dikit-dikit, hanya sedikit banyak-banyak. Kemudian penjelasan lebih lengkapnya, maka di antara kemusyrikan kecil adalah bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla, dan hukumnya adalah syirkun, adalah kemusyrikan. Dalilnya diatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin, karena sebelumnya Abu Bakar tidak bergelar Amirul Mukminin, tetapi bergelar dengan gelar Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Man halafa fi ghairillahi," barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, "faqad kafara aw asyraka," maka dia telah melakukan kekafiran atau kemusyrikan. Diatkan oleh Tirmidzi, inilah hasan oleh Tirmidzi, dan inilah sahih oleh Al-Hakim. Berkaitan dengan faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kekafiran atau kemusyrikan, maka ada dua kemungkinan makna. Ya tamil dimungkinkan kalimat ini adalah berasal dari keraguan-keraguan perawi. Perawi ragu-ragu apakah Nabi mengatakan kafara ataukah mengatakan asyrafa. Kemungkinannya kedua, au di sini maknanya adalah wa, atau di sini maknanya adalah dan, maka dia telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Sehingga maknanya qad kafara wa asyrafa, sungguh dia telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan. Maka berdasarkan penjelasan penulis di sini, ada faedah lughawiyah dan keterangan beliau, yaitu salah satu makna au adalah wa. Terkadang atau itu maknanya adalah dan. Dan perlu diketahui, dan terkadang dan itu maknanya atau. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang poligami, fankihum atau balakum inan nisa'i matna wasulaba warubah, maka nikailah perempuan yang kalian sukai. Dua, wasulaba menggunakan waw. Waw di sini maknanya adalah aw, dua atau tiga. Warubah atau empat. Dan waw di sini adalah maknanya adalah atau dengan ijma' ahli tafsir kecuali Rafidhah. Ini orang-orang Syiah yang mengatakan waw di sini artinya dan, sehingga mereka mengatakan batasan maksimal menikahi perempuan dan mengumpulkan perempuan itu 9, bukan 4. Dan ini adalah di antara penyimpangan dan kesesatan Rafidhah dalam masalah akad. Maka au itu juga maknanya atau, au atau yang artinya apa itu bisa maknanya dan wa yang artinya dan itu bisa dalam bahasa Arab bisa maknanya apa. Maka ketika seorang itu menerjemahkan perkataan para ulama, tulisan para ulama, maka ketika maka hendaknya ketika membaca itu sambil menerjemahkan sambil berpikir ini wa di sini atau dan, karena waw di situ bisa atau bisa dan yang aw juga bisa dan dalam bahasa Arab. Dan menentukan makna tersebut dan melihat konteksnya. Maka berdasarkan pemaknaan yang kedua, maka bersumpah dengan selain Allah termasuk kekafiran, namun bukan kekafiran besar, akan tetapi kekafiran kecil. Bagaimana kesyirikan yang dimaksudkan dalam hadis adalah syirik kecil. Mukatka suaminan nasiliyom, dan banyak orang di zaman ini yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Misal bersumpah dengan amanah, bersumpah dengan Nabi, atau mengatakan bersumpah dengan wahayati demi hidupku dan demi hidupmu wahai fulan, dan kalimat-kalimat semacam itu. Dan kita telah mendengar apa yang terdapat dalam beberapa hadis berupa larangan bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi menilai bahasa yang bersumpah dengan selain Allah itu adalah sebuah kekafiran atau sebuah kemusyrikan. Karena bersumpah dengan menyebut sesuatu, maka tidaklah disebut sesuatu kecuali sesuatu yang diagungkan oleh orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu yang wajib untuk diagungkan, sehingga yang wajib untuk kita sebut namanya dalam sumpah adalah Allah Azza wa Jal. Sehingga bersumpah dengan selain Allah adalah kemusyrikan besar, kemusyrikan kecil, dan sebuah kejahatan yang sangat-sangat besar. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh jika aku bersumpah dengan nama Allah sedangkan isi sumpahku itu bohong, itu lebih kusukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sedangkan isi sumpahku itu benar. Padahal kita tahu bahasanya bersumpah dengan nama Allah namun isi sumpahnya adalah dusta adalah salah satu dosa besar. Akan tetapi kesyirikan, meskipun itu adalah kemusyrikan kecil, semisal bersumpah dengan selain Allah, itu lebih besar daripada dosa besar. Meskipun kemusyrikan tersebut kemusyrikan asghar. Maka perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah dalil bahasanya syirik asghar itu dosanya lebih parah dan lebih besar daripada dosa besar. Karena itu beliau mengatakan, beliau mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, namun isi sumpahku bohong, maka dosanya dosa bohong. Itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah, meskipun isi sumpahku benar. Bersumpah dengan nama selain Allah, isi sumpahnya benar, maka ini dosanya dosa syirik asghar. Maka perkataan Ibnu Mas'ud ini dalil bahasanya syirkun asghar itu dosanya lebih besar daripada dosa besar secara umum. Seperti yang ditegaskan oleh penulis, lakinna syirka akbar minal kabair. Tetapi dosa syirik, dosa kemusyrikan itu lebih besar, lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan dosanya dosa besar. Meskipun kesyirikan tersebut adalah syirik asghar. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap muslim untuk memperhatikan hal ini dan dia tidak larut dengan al-awaid jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Bukhari, maka nah halifan, barang siapa yang bersumpah, maka dalam bersumpah dengan nama Allah, jika tidak maka hendaklah dia diam. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak nenek moyang kalian. Dan dalil-dalil yang lain yang memerintahkan kepada kita jika kita ingin bersumpah, hendaklah kita mencukupkan diri dengan bersumpah dengan nama Allah semata dan tidak bersumpah dengan yang lainnya. Dan menjadi kewajiban orang yang orang lain itu bersumpah di depannya dengan menyebut nama Allah untuk ridha. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia berkata yang jujur. Maka hendaklah isi sumpahnya adalah kalimat yang benar. Wa man qalifa lahu billah, dan siapa yang ada orang yang di depannya bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, maka adalah dia ridha. Wa man lam yardha falaysa min Allah. Siapa yang tidak siapa yang tidak ridha ketika orang yang dia minta untuk bersumpah telah bersumpah dengan nama Allah, falaysa min Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah peduli dengan dirinya. Telah memperhatikannya, telah menyayanginya, telah merahmati. Maka Nabi perintahkan dalam hadis ini, siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka engkau bersumpah dengan nama yang agung, maka hendaklah isi sumpah adalah kalimat yang benar, jujur apa adanya. Dan siapa yang orang itu telah bersumpah di hadapannya ketika ada sengketa, maka orang yang menuduh punya kewajiban untuk mendatangkan bukti. Orang yang dituduh dia akan bebas dari hukuman ketika dia bersumpah demi nama Allah, ini adalah milik saya. Maka orang yang jika orang tersebut, orang yang kita minta untuk bersumpah, dia telah berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, adalah kita sudah merasa merasa puas. Berarti ini memang hak. Wahai penuduh, kamu enggak punya hak, kamu enggak bisa mendatangkan bukti, kamu harus rela. Maka orang yang dituduh ini telah berani bersumpah di depan dengan nama Allah di depan qadhi, di depan hakim, dan di depan orang yang menuduhnya. Maka hakim punya kewajiban untuk rela, dan kamu wahai penuduh, kamu punya kewajiban untuk rela karena kamu enggak punya bukti dan dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan man khulifa lahu billah falyarda. Siapa yang orang yang di depannya bersumpah dengannya dengan nama Allah, maka adalah dia ridha. Jangan gundul, kamu harus rela setelah berani bersumpah dengan nama Allah. Kemudian dan di antara asghar adalah kesyirikan, adalah syirik dalam lafaz, dalam kata-kata. Contohnya adalah ucapan Masya Allah wa syikta. Karena kehendak Allah dan kehendak. Atau sebelumnya berkaitan dengan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka perlu menjelaskan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya bisa syirik asghar dan bisa syirik akbar. Jika semata-mata bersumpah dengan selain Allah tanpa diri dengan i'tiqad, tanpa diri dengan keyakinan yang macam-macam, maka hukumnya adalah syirik asghar. Kan tapi jika seorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala diiringi keyakinan, diiringi pengagungan, diiringi ta'zim, diiringi pengagungan terhadap nama yang disebutkan dalam sumpah tersebut, sebagaimana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Karena ta'zim ya, karena mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh syirik berupa ucapan sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat trisatya dalam pramuka. Trisatya, demi kehormatanmu aku berjanji. Maka ini bersumpah dengan kehormatan. Dan kehormatan itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, apalah kehormatan itu. Kemudian yang tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan menyebut makhluk, yang tidak boleh bersumpah dengan makhluk adalah kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bebas, boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan dirinya, dengan namanya, ataupun bersumpah dengan makhluknya. Karena itu kita jumpai dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan waktu, wal-asri, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam, bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan matahari, dan yang lainnya. Maka hal ini perlu dipahami bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apapun, dengan dirinya, dengan namanya, dengan sifat-sifatnya, ataupun bersumpah dengan makhluknya. Sedangkan kita makhluk terlarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka poin berikutnya adalah syirik asghar. Di antara syirik asghar adalah syirik dalam kata-kata, semisal sebagaimana yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Mungkin hukumnya adalah syirik yaitu Azhar. Dalilnya diatkan Imam Ahmad dan Nasa'i dari Allah alam dan bacanya mungkin Qatilah. Anna Yahudian atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, innakum tusyrikuna, kalian bilang kami ini orang yang melakukan kesyirikan, kalian juga, padahal kalian juga melakukan kesyirikan. Takuluna masya Allah wa syi'ta, kalian kaum muslimin mengatakan masya Allah wa syi'ta, sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Sedangkan kalian juga kalian mengatakan wal ka'bati sedi ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabat, jika mereka ingin bersumpah hendaklah mengatakan jangan wa ka'bah namun wa rabbi ka'bah, demi pemilik ka'bah. Dan mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, sebagaimana yang Allah kehendaki kemudian kehendak. Ini berkat kehendak Allah kemudian berkat kesungguhannya. Maka ucapan orang Yahudi bahasanya ini hukumnya adalah kemusyrikan tidak diingkar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didiamkan oleh Nabi, bahkan kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk mengubah kalimat-kalimatnya. Maka ini menunjukkan persetujuan Nabi, pembenaran Nabi terhadap perkataan Yahudi yang mengatakan, yang menilai bahasanya dua kalimat tersebut bersumpah dengan Ka'bah dan masya Allah wa syi'ta adalah ucapan kemusyrikan. Ini disetujui dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran penting, termasuk pelajaran penting dalam hadis ini, di samping hadis ini dalil bersumpah dengan selain Allah adalah kemusyrikan, dan kalimat masya Allah wa syi'ta sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu adalah kemusyrikan. Pelajaran yang penting dalam hadis ini adalah kewajiban seorang muslim untuk menerima kebenaran ya, dari siapapun dia berasal. Ya. Maka ketika keluar dari pangkat anjing itu emas, maka kita katakan keluar dari pangkat ada emas, keluar dari pangkat anjing. Tidak mudah kita katakan oh, ada tahi ya, keluar dari pangkat anjing. Ada kotoran dan keluar dari pantat anjing. Kok emas kok kita katakan kotoran. Maka tidak boleh mengingkari kebenaran, menolak kebenaran, dan menganggap kebenaran adalah sebuah kebatilan ketika diucapkan oleh orang yang tidak kita sukai. Dalam hal ini orang kafir, dalam hal ini Yahudi. So, ketika Yahudi mengucapkan kalimat kebenaran, perkataan yang benar, kita katakan ini benar. Orang Nasrani mengatakan kalimat benar dan kita tahu ini benar berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil, ini kalimat yang benar, kita katakan ini kalimat yang benar. Bukan karena kita tidak suka sama orangnya, akhirnya perkataan benarnya kita anggap sebagai perkataan yang tidak benar. Jika demikian terhadap orang kafir, maka bagaimana dengan ahli bid'ah? Maka jika ada ahli bid'ah mengucapkan kalimat yang benar, perkataan yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi, kita katakan perkataanmu benar, perkataan Anda benar. Tidak mudah kita katakan salah karena itu keluar dari ahli bid'ah. Maka kewajiban seorang muslim adalah menerima kebenaran dari siapapun, kebenaran itu berasal. Jika kita tahu itu benar, maka wajib diterima. Meskipun keluar dari mulut iblis sekali. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi, iblis mengatakan pada Abu Hurairah, ya, ketika kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, maka nanti akan ada malaikat yang menjaga dirimu sampai pagi tiba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan tidak mengingkari perkataan iblis, ketika iblis mengucapkan perkataan yang benar, tapi katakan perkataan iblis benar. Nabi SAW mengatakan pada Abu Hurairah, "Tutaqoka bahwa kadubun." Perkataan dia benar, padahal dia aslinya tukang bohong. Maka ini dalil bahwa tukang bohong kadang-kadang omongannya benar. Nah, tukang bohong kadang omongannya benar. Oleh karena itu ketika ini ada tukang bohong, tidak boleh kita katakan semua perkataannya bohong. Karena tukang bohong juga kadang benar. Iblis yang Allah Nabi katakan tukang bohong, bahwa kadub, maka di satu waktu jika dia benar, maka ada tukang bohong yang pada suatu ketika dia mengucapkan kalimat yang benar dan dikatakan bohong, dikatakan benar. Meskipun kita enggak suka sama tukang bohong ini, ketika dia pas ngomong kok ngomong yang benar, dia jangan dikatakan dusta, katakan benar. Ketika memang yang diucapkan adalah sebuah kebenaran. Maka ini satu kaidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap Muslim punya kewajiban untuk menerima kebenaran dari siapapun kebenaran tersebut berasal. Dan kaidah ini adalah satu kaidah yang berdalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari hadis, pertama hadis yang kita baca ini, Nabi menerima kebenaran yang keluar dari mulut orang Yahudi. Demikian juga hadis masalah keutamaan ayat kursi, ya, Nabi menerima kebenaran yang merupakan ucapan iblis. Ketika kita tahu itu adalah kebenaran, maka kita katakan itu adalah sebuah kebenaran. Demikian juga dalil yang lain dari hadis adalah perkataan pendeta Yahudi yang mengatakan bahasanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melipat langit, kemudian Allah meletakkan ini di satu jarinya, kemudian ini di satu jarinya, dan ini di satu jarinya, sampai menyebut 5 jari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan perkataan orang Yahudi tersebut dan Nabi tidak mengingkari. Maka apa yang dia katakan adalah benar. Dan berkaitan dengan perkataan Yahudi tersebut, Allah menuliskan firman-Nya, "Wa ma qadarullah haqqa qadri," dan mereka tidak mengetahui kebesaran Allah dengan besar-besarnya. Dan pada hari kiamat Allah melipat langit dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senyum ketika orang Yahudi ini mengatakan ini dan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak ingkari, Nabi tidak katakan dusta, karena yang dia ucapkan adalah benar. Demikian juga kaidah ini, yaitu kewajiban orang Muslim untuk menerima kebenaran dari siapapun itu berasal, itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di surat An-Naml, ketika Bilqis yang ketika itu masih kafir berkata, yang Allah ceritakan perkataan Bilqis, innal muluka qalat, di surat An-Naml ayat yang ke-34 qalat Bilqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan aqsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah. Bilqis mengatakan, sesungguhnya para raja jika mereka memasuki satu kampung, yaitu menguasai atau menjajah satu negeri, afsaduha, maka para raja itu biasanya merusak negeri tersebut, dibombardir semua, dibumi hanguskan semua. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, dan dia akan jadikan orang-orang mulia di kampung yang dia kuasai tersebut dijadikan sebagai orang-orang yang hina. Tokoh-tokohnya, para bangsawannya, para penguasanya itu diperhinakan, dijadikan budak dan seterusnya. Ini perkataan perkataan Bilqis yang ketika itu masih kafir dan belum masuk Islam, tentang karakter para penjajah dan para penguasa negeri yang lain. Ketika seorang itu menguasai negeri yang lain, maka mereka akan merusak dan membumi hanguskan negeri yang dikuasai, dan orang-orang yang itu adalah orang-orang terhormat dijadikan orang-orang yang terhina. Ini perkataan orang kafir, perkataan orang musyrik, penyembah. Penyembah apa? Matahari. Ini perkataan orang musyrik, penyembah matahari. Apakah perkataannya adalah benar? Sebenarnya benar, dan Allah benarkan. Di akhir ayat Allah benarkan perkataan Bilqis dengan Allah katakan wa kadzalika yaf'alun. Memang seperti itu yang dilakukan oleh para raja. Memang seperti itulah kelakuan para raja. Para raja itu memang berbuat semacam itu. Artinya benarlah apa yang dikatakan Bilqis. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataan Bilqis, perkataan orang kafir, orang musyrik. Orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kaum muslimin. Namun meskipun perkataan dari orang kafir yang Allah benci, orang musyrik yang Allah murkai, Allah ketika dia mengucapkan kalimat yang benar sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan dalil yang ada, maka dikatakan benar, jangan dikatakan bohong. Maka ini adalah satu kaidah penting yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, yaitu setiap muslim punya kewajiban untuk mengetahui, untuk menerima kebenaran siapapun yang mengucapkannya, berasal dari siapapun, dengan catatan asalkan kita tahu ini adalah sebuah kebenaran. Asal kita tahu ini adalah sebuah kebenaran, maka kita wajib menerima perkataan tersebut dari siapapun perkataan tersebut keluar. Karena sebagian orang itu punya prinsip yang lain, dia hanya mau menerima kebenaran ketika itu dari tokoh yang dia kagumi, dari guru yang dia segani. Selain itu dia tidak mau menerima kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Maka ini adalah salah satu prinsip beragama yang keliru. Dan jika kita tahu itu adalah sebuah kebenaran, maka kita katakan ini kebenaran siapapun yang mengucapkannya. Ingat, jika kita mengetahui kalau itu sebuah kebenaran. Namun ini, namun kaidah ini bukanlah maknanya kita dibolehkan belajar kepada sembarang orang. Namun kaidah tadi itu tidaklah menunjukkan kita boleh belajar kepada sembarang orang. Ini kaidah dalam masalah menerima kebenaran, bukan kaidah dalam masalah belajar. Ada dua permasalahan yang harus dibedakan. Dalam masalah kebenaran kita terima dari siapapun, namun kita tidak boleh belajar kepada siapa. Kita tidak boleh belajar dengan sembarang orang, namun kita belajar kepada orang yang kita ketahui ya, kebersihan akidahnya ya, kebersihan prinsip-prinsipnya dalam beragama ya, dan penguasaannya terhadap materi yang akan diajarkan. Ya, sebagian orang mencampur adukan dua hal ini. Dia gunakan dalil yang menunjukkan wajibnya menerima kebenaran dari siapapun dijadikan sebagai dalil bolehnya belajar kepada sembarangan orang. Orang-orang liberal mereka mendalili kegiatan mereka memurtadkan kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin dengan mengirimkan orang-orang yang polos untuk belajar Islam, namun kemana? Ke barat. Belajar Islam namun sama pendeta, sama misionaris, apa dalilnya? Dalilnya ya, Abu Hurairah saja belajar sama iblis. Ini satu hal yang keliru dan menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Di manakah terletak kelirunya? Hadis tentang hadis Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi adalah dalil yang menunjukkan wajibnya menerima kebenaran dari siapapun. Wajib untuk menerima kebenaran siapapun yang mengatakan, iblis sekalipun yang mengatakan. Itu bukan dalil bolehnya belajar dan berburu sama iblis. sesat. Nah, kalau orang bersekutu dan bersekutu sama iblis, 100% dijamin sesat. Maka ini menempatkan tidak pada tempatnya. Namun berkaitan dengan masalah belajar, maka berlakulah kaidah yang dikatakan oleh seorang tabi'in Muhammad bin Sirin. Namun meskipun ini perkataan tabi'in, asalnya bukan hujjah, namun perkataan dia benar. Kita katakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu agama itu adalah agama. Fangdu aman takhudu, fangdu aman takhudu dinun. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama. Ini perkataan tabi'in, dan asalnya perkataan tabi'in bukan hujjah dalam agama. Akan tetapi perkataan dia adalah perkataan yang benar. Jadi tidak boleh belajar kepada semua orang, sembarangan orang. Itu harus dilihat kepada siapa kita belajar, bagaimanakah akidah guru kita, bagaimanakah prinsip-prinsip agamanya, dan bagaimanakah penguasaannya terhadap materi yang mau diajarkan. Oleh karena itu satu kalimat yang terkenal yang mengatakan ungdur makar walatangdur mangkar, itu benar. Demikian juga kalimat yang lain, ada orang mengatakan yang benar-benar bukan kayak gitu, ungdur mangkar, lihat siapa yang mengatakan lah makar, bukan apa yang dia katakan. Ini juga benar. Yang benar, dua-duanya benar. Ungdur makal, itu benar. Ada orang yang protes, enggak, itu enggak benar. Berdasarkan perkataan Ibnu Sirin, yang benar, ungdur mankal. Ada orang yang enggak setuju dengan ungdur makal, ya, dan mengatakan yang benar ungdur mankal, dalilnya perkataan Ibnu Sirin. Kita katakan dua-duanya benar semua. Dua-duanya benar semua. Tergantung diletakkan di bab mana. Ungdur makal benar. Ketika kita letakkan di bab apa? Wajib menerima kebenaran dari siapapun datang. Ini benar. Siapapun jangan dilihat. Jangan kemudian oh dilihat ahli bid'ah, oh, saya enggak terima ini perkataan. Meskipun ini dalilnya banyak dari Quran dan Sunnah, menamakannya perkataan ahli bid'ah, saya enggak mau terima. Oh, ini perkataan orang kafir. Meskipun sesuai dengan kenyataan, meskipun sesuai dengan kenyataan yang perkataan orang kafir, saya tidak mau terima. Nah, ini tidak benar. Namun lihat apa yang dia katakan. Jangan lihat orangnya, jangan alasan karena tidak suka dengan orangnya, kamu tolak kebenaran yang dia bawa. Maka ungdur makal benar. Nah, ada orang yang protes tidak benar. Yang benar ungdur mangkal. Kita katakan perkataanmu ungdur mangkal juga benar. Lihat siapa yang mengatakannya, ini juga benar. Ketika diletakkan di bab masalah belajar, kalau belajar untuk mengkok, lihatlah siapa gurumu, lihatlah siapa gurumu. Makanya benar, lihat orangnya. Ini jika masalah belajar, namun jika masalah menerima kebenaran, wajib kita terima kebenaran dari siapa pun datang, ya maka untuk mengkok. Maka enggak perlu ribut yang benar mana ungdur mangkal apa ungdur yang mangkal, enggak usah diributkan, dua-duanya benar, letakkan di bab yang berbeda. Kita lanjutkan warwan Nasa'i. Diatkan oleh Nasa'i dari Ma'bah. Marwan Nasa'i diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ma'bas radhiyallahu anhu. Ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syifa." Sebagaimana Allah kehendaki dan kehendakmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah dan Nabi katakan, "Aja'altani lillahi nisan." Apakah engkau menjadikan itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kul masyaallah wahdah. Katakanlah semata-mata kehendak Allah. Maka hadis ini dalil di antara pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, di samping larangan ucapan masyaallah wa syi'ta dan solusi yang Nabi berikan masyaallah wahdah, maka di sini dalil bahasanya hukum di dunia, penilaian di dunia adalah berdasarkan lahiriah, bukan berdasarkan hati. Sahabat ini, apakah kita bisa tentu tidaklah kita beranggapan bahasanya sahabat ini punya keinginan, punya maksud menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah, ya? Sama sekali sahabat tersebut tidak punya maksud dan keinginan semacam ini. Tidak ada niatan untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika perkataan yang dia ucapkan itu menunjukkan hal tersebut, maka yang Nabi lihat dia mana niatnya, apakah zahir perkataannya, apakah perkataannya. Yang Nabi lihat adalah perkataannya, penampilan lahiriahnya, yaitu perkataannya, bukan maksudnya. Oleh karena itu maka hukum di dunia itu berdasarkan perkataan dan perbuatan yang kita ketahui, yang nampak dari seseorang, yaitu perkataannya ataupun perbuatannya. Jika dia mengucapkan perkataan yang salah, perkataan yang menunjukkan itu dia mempersekutukan Allah, maka kita katakan kamu mempersekutukan Allah dengan perkataan tersebut. Maka hukum di dunia penilaiannya adalah berdasarkan lahiriah, yaitu apa? Ucapan dan perbuatan yang nampak dan dilihat oleh orang, bukan dengan hati. Dan kita terlarang untuk mengorek-ngorek dan nebak-nebak isi hati orang. Maka siapa yang mengatakan hatinya bersih, hatinya baik, namun ucapannya kotor, kita katakan kemudian orang yang kotor. Kemudian katakan hatinya tulus, ikhlas, bersih. Kita katakan tidak, kita terima perkataanmu adalah perkataan yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menilai orang ini kamu punya niat yang benar, tidak. Namun kamu sekutukan aku dengan Allah. Nabi nilai semata-mata perkataannya. Perkataannya menunjukkan dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan, apakah engkau ingin jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Maka yang tidak adalah apa yang nampak. Berbeda dengan hukum akhirat. Hukum akhirat ya, itu berkaitan erat dengan bagaimanakah isi hati. Wa husilama bisudur yauma tublah as-sarair. Pada hari itu maka dinampakkanlah isi dada dan dinampakkanlah segala rahasia yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian di antara pelajaran dalam hadis ini adalah kewajiban seorang dai ketika dia melarang sesuatu dan dalam masalah ini ada solusi, maka jangan dia hanya berhenti dalam melarang namun tanpa memberi solusi. Kul masyaallah wahdah, dan katakan yang benar, solusi yang tepat adalah ucapkanlah masyaallah wahdah. Ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dilarang, maka orangnya bingung. Lalu saya harus gimana? Dan juga diberi petunjuk, kamu harusnya begini, begini. Maka dua hadis di atas dan hadis yang lain yang semakna dengan dua hadis di atas menunjukkan terlarangnya ucapan masya Allah wasyita. Karena ganda Allah dan gandamu, dan lafaz-lafaz atau kata-kata serupa semisal laulallahu wa anta, seandainya bukan karena Allah dan dirimu, mali ilallahu wa anta, aku tidak punya tidaklah punya harapan kecuali kepada Allah dan dirimu. Karena jika kita hubungkan dua kata tersebut dengan menggunakan waw, maka ini menunjukkan samanya dua hal yang dihubungkan. Maka ini menyamakan Allah dengan makhluk, maka ini adalah sebuah kemusyrikan. Maka wajib hukumnya menghubungkan Allah ketika disambung dengan makhluk, dihubungkan dengan menggunakan kata-kata summa kemudian, sehingga bunyinya masya Allah summa syi'ta, atau summa sya'a fulan, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atau ucapkan seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu, atau pertolongan fulan, atau perkataan orang yang miskin yang minta harapan, atau yang mengatakan kepada, atau orang yang cari utangan mengatakan kepada orang yang mau dimintai utang, mali ilallah, aku sudah tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah, kemudian pada bantuanmu. Karena jika kita hubungkan dua kata ini dengan menggunakan kata-kata summa, maka kata-kata summa atau kemudian itu menunjukkan urutan, menunjukkan urutan Allah dulu baru yang lain, wa taqib, dan menunjukkan urutan. Sehingga makna kalimat tersebut menetapkan bahasa kehendak Allah, kehendak hamba itu datang setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak hamba itu tidaklah menyaingi kehendak Allah. Sehingga jika dengan kita katakan masa Allah summa syi'ta, maka kita sejalan dengan firman Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kalian makhluk tidak punya kehendak kecuali yang Allah kehendaki. Di surat Takwir. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya hamba punya kehendak, namun kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba meskipun dia punya kehendak, dan demikian keyakinan ahlu sunnah, tidak sebagaimana Jabariyah yang mengatakan hamba tidak punya kehendak, akan tapi kehendak Allah mengikuti kehendak, akan tapi kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba tidaklah mampu untuk mengendaki terjadinya sesuatu kecuali jika Allah mengendakinya. Maka kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Tidak sebagaimana anggapan Qadariyah, yaitu Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mengatakan hamba bisa memiliki kehendak yang kehendak hamba tersebut menyelisih kehendak Allah, dan yang menang adalah kehendak hamba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Maka surat At-Takwir ayat yang ke-29 tadi itu bantahan terhadap dua golongan sesat sekaligus. Bantahan terhadap Jabariyah dan Qadariyah sekaligus. Wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak. Maka kata-kata ini menunjukkan bahasanya hamba punya kehendak. Maka ini bantahan terhadap Jabariyah. Satu pemahaman yang berpendapat bahasanya manusia dipaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia berjalan karena dipaksa takdir, duduk juga dipaksa takdir, naik motor belok kanan dipaksa takdir, belok kiri dipaksa takdir, lurus juga dipaksa takdir, lampu merah berhenti juga karena dipaksa takdir, lampu hijau jalan juga karena dipaksa takdir. Itu paham Jabariyah. Yang mereka berpaham bahasanya manusia dipaksa oleh takdir, alias manusia tidak punya kehendak. Maka pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak benar, karena Allah mengatakan wa ma tasya'una, dan tidaklah kalian berkehendak, artinya kalian makhluk itu punya kehendak. Ini Ila ayasha Allahu, kecuali jika Allah berkehendak. Maka kalimat ila ayasha Allah ini menunjukkan bahasanya kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah. Kehendak makhluk itu tidak ada manfaatnya kecuali jika Allah mengendakinya. Maka ini bantahan terhadap, maka illa ayyasha Allah ini bantahan terhadap qadariyah. Itu paham yang mengingkari takdir dan tidak percaya dengan takdir, yang beranggapan bahasanya manusia itu menciptakan, mengendaki dan menciptakan perbuatannya sendiri. Dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Bahkan manusia bisa punya kehendak yang menyelisih kehendak Allah, dan yang menang kata qadariyah adalah kehendak manusia. Allah berkehendak manusia supaya jangan mencuri. Namun manusia mengatakan saya ingin mencuri. Kemudian bagaimana yang terjadi? Yang terjadi dan yang terwujud adalah kehendak manusia, yaitu berhasil mencuri. Allah mengatakan manusia beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kafir, jangan musyrik. Oh, saya ingin kafir. Nah, kata manusia, manusia yang kafir, saya ingin kafir. Maka yang menang mana? Kehendak manusia, jadilah manusia orang kafir. Maka ini tidak benar. Yang benar keyakinan Ahlus Sunnah adalah sebagaimana Allah firmankan di surat Takwir ayat yang ke-29. Yang pertama, manusia itu punya kehendak, tidak dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Meskipun itu ditakdirkan oleh Allah, namun dia tidak dipaksa. Orang itu duduk, ditakdirkan oleh Allah untuk duduk, namun duduknya itu ya perbuatan hamba, dan dia tidak dipaksa untuk duduk. Semua orang pun sadar, dia belok kanan ya karena belok kanan sendiri, belok kiri ya belok kiri sendiri, lurus juga karena pingin sendiri. Tidak ada yang maksa. Akan tetapi kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga di antara syirik azhar adalah syirik dalam niat dan maksud. Nah, syirik ini, syirik dalam niat, ini disebut juga dengan syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, karena ini letaknya di hati, tidak kelihatan. Beda dengan syirik berupa ucapan. Maka itu kelihatan, orang lain bisa menilai. Namun syirik berkaitan dengan niat, ini tersembunyi di dalam hati. Maka syirik niat berkaitan dengan niat dan maksud itu sama dengan syirik khafi. Contoh syirik berkaitan dengan niat adalah riya. Dan riya itu terbagi menjadi dua macam. Pertama riya itu sendiri, dan yang kedua adalah seorang manusia beramal karena menghendaki dunia. Maka dua-duanya disebut riya. Maka riya itu ada dua macam. Yang pertama riya itu sendiri, kemudian yang kedua beramal untuk dunia. Maka ini agak aneh kalau pembagian dalam logika bahasa Indonesia. Riya ada dua macam. Yang pertama riya itu sendiri, yang kedua itu ya kalau menurut logika bahasa itu enggak bisa ya. Riya itu dua macam, dua macamnya ya jangan macam pertama riya, enggak. Namun semacam itu biasa dalam bahasa Arab. Semacam itu biasa dalam bahasa Arab dan juga ada dalilnya dalam hadis Nabi. Itu hadis Jibril. Nabi mengatakan setelah Jibril pergi, atakum ya alimukum fina. Ada Jibril yang datang pada kalian untuk mengajari agama kalian. Agama kalian apa? Islam. Kemudian Jibril mengajarkan apa? Di dalam Islam itu ada Islam itu sendiri, kemudian ada iman, kemudian ada ihsan. Maka dalam madhab Jibril ini terdapat pembagian Islam atau tingkatan Islam. Bahasanya Islam itu terbagi menjadi tiga atau terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang paling bawah Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian yang lebih tinggi Islam. Maka Islam terbagi menjadi tiga cabang, tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bawah Islam itu sendiri namanya, ya Islam. Kemudian iman, kemudian Islam. Maka di sini apa? Karya, contohnya riya, wahwa dan riya, buahnya kembali ke riya, nau'an. Ini ada dua macam. Yang pertama riya, riya diambil dari kata-kata ru'ya, artinya melihat. Yang pengertian riya secara istilah, wal muradu bihi, pengertian riya yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan ibadah. Menampakkan ibadah. Riya secara istilah itu berkaitan dengan masalah ibadah. Kalau perempuan menampakkan perhiasannya, dia punya kalung yang besar misalnya, apakah itu riya? Riya dalam bahasa Indonesia pamer, itu pamer. Wow, ini saya baru saja dibelikan tom saya, ini kalung besar nih. Nah, apakah ini riya secara istilah? Apakah ini riya secara syar'i? Tidak. Karena riya secara syar'i adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh banyak orang, supaya banyak orang melihat ibadah tersebut, akhirnya memuji pelaku ibadah tersebut. Maka riya adalah tujuannya beribadah dan dia mengharapkan pujian dari ibadah. Namun termasuk riya adalah seorang melakukan satu ibadah atau tidak melakukan satu ibadah supaya tidak dicela. Bukan hanya mengharap pujian, namun mengharap tidak mendapat celaan, itu juga termasuk riya. Wah, biar saya tidak dicela oleh banyak orang, tetangga-tetangga, ya saya tidak mau beribadah dengan meninggikan celana, celah tak turunkan aja, isbal saja biar enggak dicela orang. Sudah musbil riya. Wal farq, dan perbedaan antara riya dengan sum'ah. Riya itu adalah amal-amal yang bisa dilihat, contohnya sholat. Sedangkan sum'ah itu adalah berlaku untuk, adalah riya juga, namun sum'ah itu diambil dari kata-kata sami'ah, artinya mendengar. Maka sum'ah itu sama dengan riya, cuma bedanya sum'ah itu berlaku untuk amal-amal yang bisa didengar, contohnya baca Quran, ngisi pengajian, berpikir. Dan termasuk sum'ah adalah seseorang menceritakan amal perbuatannya dan memberita-beritakan amal perbuatannya kepada orang lain. Maka sum'ah ada dua macam. Pertama, orang baca Quran dikerahkan supaya didengar oleh sebelahnya dan sebelahnya berdecak kagum, suaranya indah, merdu. Ini sum'ah. Dan yang kedua termasuk sum'ah lah, orang itu punya amal puasa atau salat malam, dia cerita-ceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu tahu dan bangga. Maka ini sum'ah. Namun kalau tujuannya apa? Untuk memotivasi orang agar juga bersaing dengannya dalam beribadah kepada Allah, maka sum'ah? Nah, tidak. Nah, ini adalah tujuan yang benar dan tidak tujuan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah sebenarnya aku adalah manusia semisal kalian. Kata-kata mislukum di sini sudah taukid. Karena seandainya Nabi mengatakan ana basyarun, ya sudah semisal Semisal kalian, ya kan? Ana basharun mislukum, aku adalah manusia. Semisal kalian, seandainya enggak ada semisal ya. Ana basharun gitu. Maknanya sudah semisal kan? Mau ditegaskan lagi, ana basharun mislukum. Ini aku adalah manusia semisal kalian. Ana basharun mislukum. Ini dalil tidak benarnya akidah Nur Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Cahaya tersebut namanya cahaya Nur Muhammad. Maka Allah katakan, katakanlah, umumkanlah, aku adalah manusia seperti kalian. Tercipta dari air mani laki-laki yang bertemu dengan indung telur perempuan. Bukan tercipta dari yang lainnya. Kok semisal kalian? Yuha ilayya, bedanya aku dengan kalian adalah yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Ini wahyu yang aku dapatkan adalah sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Amangkana yang rupiliqa'a rabbihi, maka siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka adalah dia melakukan amal yang saleh dan dia tidak menyekutukan Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, tidaklah dia sekutukan ahadan dengan seorang pun. Maka innama ana basyarun mislukum yuha ilayya itu sama dengan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ana basyarun mislukum itu sama dengan abduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah, bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bukan pula makhluk yang punya unsur-unsur ketuhanan. Bukan pula manusia yang anak tercipta dari Nur Muhammad. Namun ya tercipta dari air mani seorang laki-laki sama dengan manusia yang lainnya. Yuha ilayya itu sama dengan Rasulullah. Namun dia meskipun dia manusia seperti kalian, dia manusia biasa, namun dia manusia istimewa. Yang jangan kalian jadikan, jangan dianggap omongannya sebagaimana omongan manusia. Dia makan sebagaimana manusia makan, sakit sebagaimana manusia sakit, namun jangan dijadikan perkataannya sebagaimana perkataan manusia. Beda, ini adalah perkataan manusia yang dapat wahyu, jangan disamakan dengan perkataan manusia yang cuma namanya saja wahyu. Jangan disamakan. Kalau orang namanya wahyu, maka ngomongnya bisa diterima dan bisa ditolak. Jika sesuai dengan hak diterima, dan sesuai dengan hak ditolak. Sedangkan Nabi, maka perkataannya adalah wahyu, maka tidak boleh diterima, tidak boleh ditolak, wajib diterima seluruhnya tanpa terkecuali. Maka siapa yang berjumpa ingin berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya? Yang dimaksud dengan berjumpa dengan Allah di sini adalah liqa khas. Bagaimana pernah kita bahas bahasanya liqa Allah itu ada dua macam. Ya. Ada liqa am. Semua orang berjumpa dengan Allah. Orang kafir mati nanti juga berjumpa dengan Allah. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kalian semua nanti bercapek-capek di dunia, orang maksiat juga capek, orang taat capek, famulaqih, lalu kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia qam. Berjumpa dengan Allah. Semua manusia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada perjumpaan Allah yang merupakan perjumpaan yang khusus, yaitu perjumpaan kepada Allah dengan hamba-hambanya, kemudian Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya dan memasukkan ke dalam surga kepada hamba-hamba yang dia jumpai tersebut. Nah, ini liqa khas. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka na yarjuliqa rabbih. Siapa yang bersumpah, siapa yang berharap bersumpah dengan Rabb-nya, bukan hanya sekedar berjumpa secara umum. Kalau mau berjumpa dengan secara umum, tidak disyaratkan harus beriman. Kamu kafir juga nanti berjumpa dengan Allah, tidak disyaratkan beriman. Makanya adalah perjumpaan yang dalam perjumpaan tersebut Allah menyayangi hambanya, mengampuni hambanya. Nah ini yang disyaratkan falyamal amalan sholihah. Maka adalah dilakukan amal soleh, walai syukri ibadati rabbi ahada. Dan yang dimaksud di antara makna walai syukri ibadati rabbi ahada adalah tidak riya dalam beribadah. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Barakallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah mendapatkan faedah ilmu, yaitu perbedaan nasihat dengan riba. Salah satu perbedaan nasihat dengan riba terletak pada metodenya, yaitu metode riba adalah mencari-cari kesalahan atau aib orang, lalu mencerca dan mencela orang itu walaupun dibungkus nasihat. Apakah faedah ini benar? Sebenarnya benar. Biasanya nasihat adalah nasihat ketika ini adalah menasihati orang yang salah karena tahu orang itu salah, tidak cari-cari, bukan tetap buat asarah, tidak cari-cari kekurangan orang, mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari keburukan orang, namun dilihat karena nasihatnya adalah bagian dari mengubah kemungkaran dan ini mengatakan menro'ah minggung mungkar. Siapa yang melihat? Artinya kemungkaran itu terlihat dan tidak dicari-cari, tidak diselidik-selidiki, namun kelihatan orang ini punya kemungkaran, maka kita nasihati dengan baik. Kalau benar, bagaimanakah dengan sebagian orang yang memungkar, mencari-cari kesalahan orang lain kemudian menasihati orang tersebut, yang biasanya dilakukan melalui Facebook, lalu menasihati saudaranya. Pada asalnya, ya kalau bagaimana kita katakan yang namanya nasihat, yang menasihat itu adalah mengingatkan orang yang berbuat salah ketika kita tahu, ketika terlihat dan nampak. Adapun orang yang ada sebuah kesalahan yang tidak nampak, kemudian orang ngorek-ngorek, cipik-cipik dan cari-cari, maka ini bukan nasihat. Kalimat demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran Suci, maka demi ini adalah maknanya sumpah ataukah demi yang maknanya untuk? Jika demi di sini maknanya adalah sumpah, maka baktiku di sini adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu adalah makhluk, maka ini bersumpah dengan makhluk. Namun bisa jadi kalimatnya benar jika deminya adalah maknanya untuk, bukan sumpah. Bila ada makmum yang terlambat, kemudian ada yang menemaninya sholat lagi, apakah ini ada dalilnya? Mungkin yang dimaksudkan dia datang ke masjid, jamaah sudah bubar. Jika itu yang dimaksudkan, maka ada kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang datang setelah jamaah sudah berakhir, sudah bubar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yataqaddab fi hadza?" Siapa yang mau bersedekah dengan salat menemani orang ini? Itu dalilnya. Bolehkah bekerja di perusahaan, semisal perusahaan motor yang ada di dalamnya sistem kredit, yang terdapat di dalamnya kredit yang terlarang maupun kredit yang dibolehkan? Jawabannya, jika dia bekerja di bagian yang halal, maka hukumnya boleh. Dan jika dia bekerja di bagian yang haram, maka hukumnya tidak boleh. Maka satu perusahaan, perusahaan ini punya dua produksi, satu produksi khamar, satu produksi makanan yang halal. Gimana hukum bekerja di perusahaan ini? Kalau dia di bagian produksi yang halal, maka halal, maka boleh. Dan kalau bagian yang haram, maka haram. Apa yang dimaksud dengan bersumpah dengan amanah? Ini demi amanah, dengan dalam sebagai bentuk sumpah. Sebagaimana tadi kita contohkan, demi kehormatan, demi kehormatan. Bagaimana mencikapi seorang yang jatuh cinta pada lawan jenis? Apakah ini termasuk syirik? Cinta pada lawan jenis itu termasuk cinta yang tabii, maka ini bukan syirik. Nah, maka ini bukan syirik. Dan ketika hal ini menyebabkan orang untuk melakukan hal yang haram, ya, dengan cintanya ini kemudian dia melakukan yang haram, dia melakukan hubungan yang haram, ya, mengadakan hubungan yang haram, maka cinta ini adalah cinta yang haram karena mengantarkan kepada yang haram. Mohon nasihat agar bersemangat menyelesaikan tugas akhir kuliah. Ini disebabkan sering menunda-nunda mengingat tidak bermanfaatnya ilmu yang saya pelajari. Saya kira kalau mengatakan tidak manfaat, ini tidak benar. Ya, ilmu-ilmu umum, ya, misalnya ilmu teknik atau yang lainnya, biologi atau yang lain, ilmu yang manfaat juga bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Maka mengatakan tidak bermanfaat, ini final, meskipun ini tidak disebutkan ilmu apa yang dia maksudkan, namun secara umum, ilmu-ilmu yang ada di fakultas umum dan di kuliah umum, itu adalah ilmu yang manfaat. Ketika diletakkan untuk mendukung Islam dan dakwah Islam, ya, dan jelas minimal manfaatnya, minimal manfaatnya adalah menjaga hubungan dengan orang tua. Minimal manfaat, tidak diopiak-opiak orang tua. Maka ini termasuk dalam hadis ihris alama yanfa'. Semangatlah untuk mewujudkan apa yang manfaat bagimu. Namun orang tua mengendaki segera menyelesaikannya. Ini ribut dengan orang tua. Maka minimal manfaatnya adalah menghentikan keributan dengan orang tua. Maka termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris, semangatlah ala ma yanfa'uk, untuk mewujudkan apa yang manfaat bagimu. Boleh tidak memberi informasi kajian melalui SMS kepada lawan jenis yang mereka adalah teman-teman organisasi saya dahulu? Sebenarnya boleh-boleh saja, asal sekedar memberikan informasi. Oh, ini lawan jenis ya. Asal sekedar memberikan informasi sudah. Dan kemudian jika berlanjut dengan informasi tambahan yang tidak diperlukan, ini lain lagi masalahnya. Kalau informasinya cuma informasi kajian, boleh. Bagaimana menghindari riya dan sum'ah? Karena pada saat kita beribadah perasaan itu muncul padahal tidak kita inginkan. Maka jika kita bisa menginginkannya dan menolaknya, maka itu tidak masalah. Nanti akan kita bahas di esok hari tentang rincian tentang masalah riya. Ketika mencoba menunjukkan suatu ibadah sunnah setelah salat maghrib, kita tetap tinggal di masjid menunggu isya dengan mengisi waktu dengan baca Al-Quran atau ibadah yang lain, apakah menunjukkan hal tersebut sebagai riya? Jika orang itu melakukan satu hal tujuannya agar orang lain mengikutinya, dinilai itu manfaat untuk menunjukkan agar orang lain mengikutinya, maka ini bukan riya, namun ini ada tujuan yang mulia. Dan jika tidak ada tujuan syar'i dibalik menunjukkan amal kepada orang lain, baik menceritakannya ataupun menampakkannya, maka itu riya. Mengapa Al-Quran ketika ada orang-orang lain di sekitar kita dengan mengeraskannya, terkadang dalam hati ada bisikan, wah nanti kamu riya. Ini bisikan setan. Padahal mengeraskan bacaan bagi saya adalah hal yang biasa. Manakah yang lebih baik bagi saya? Tetap melawan perasaan-perasaan dan tetap menghafal Al-Quran, atau kita nunggu orang lain pergi baru kita menghafal Al-Quran? Maka perlu diketahui sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, perkataan seorang tabi'in, beliau mengatakan al-amalu li'ajli nasi syirkun wa tarkul amali li'ajli nasi riya'un. Beramal karena orang supaya dipuji orang itu adalah sebuah kesyirikan, yaitu syirik asghar. Dan tidak jadi beramal karena manusia, nah itu juga riya. Tidak jadi ngapal Quran karena nanti orang bilang, wah tabi'in, wah supaya gak dikomentari, wah rajin saya tak, gak usah beramal. Maka gak jadi beramal karena manusia. Maka tidak jadi beramal karena manusia, kata Fudail bin Iyad, itu juga riya. Setelah gak jadi ngapa, riya lagi. Apakah boleh untuk tidak bertegur sapa dengan seorang pezina apabila bertemu di jalan? Jadi ada manfaatnya atau tidak? Apakah kemudian manfaatnya malah orang itu kemudian punya kesan yang jelek terhadap diri kita atau dengan orang-orang ya, misal dengan kita? Ini adalah bagian dari hajar. Nah, dan hajar itu adalah dilihat manfaat apakah tidak, manfaat apa tidak, apakah dengan ini kita mengurangi dia yang semula rajin berzina kemudian jarang-jarang berzina. Kalau memang ada manfaatnya minimal mengurangi kemungkaran, mengurangi kemaksiatannya, maka boleh. Dan jika tidak ada manfaatnya, malah timbul kesan yang buruk, oh, kalau orang ngaji itu terus gak mau tegur sapa, takjak senyum malah melengok. Ya kalau ini tidak ada manfaatnya, malah timbul kesan yang tidak baik, maka yang terbaik adalah ta'li. Ya. Baik adalah kita bersikap baik dengan diri kita dengan mereka. Ya kalau kita merasa khawatir dekat-dekat dengannya, ya cuma sekedar say hello saja, ya. Ketemu, neguh, ya. Minimal kita tidak mendapatkan dampak buruk dari sikap kita dengan dirinya. Apakah boleh membesuk dan mendoakan kelahiran bayi hasil dari perbuatan zina? Jika di sini ada makna dukungan dan makna dukungan secara spiritual atau secara fisiki terhadap apa yang dia lakukan, ya maka sebaiknya meninggalkan hal ini. Apakah kita juga ikut menanggung dosa apabila dalam keluarga kita ada yang melakukan dosa besar? Siapanya? Kita punya kemampuan untuk mengubahnya atau tidak? Mengubah dengan lisan atau mengubah dengan perbuatan? Jika kita mampu untuk mengubahnya, menasihatinya, mungkin untuk menasihatinya, namun kita tidak menasihatinya, maka kita juga menanggung itu, menanggung dosanya, karena kita bisa menasihati namun tidak mau menasihat. Teman saya pernah melihat orang bercadar saat sholat di mahkam tidak dilepas, padahal di tempat yang aman dari pandangan laki-laki, dan itu berkali-kali dia lihat. Apakah ada dalil yang mereka pegang? Kok sampai begitu? Jawabannya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat adalah satu hal yang terlarang. Akan tetapi menurut ulama yang mewajibkan cadar, maka jika seorang wanita itu sholat di tempat yang tidak aman, tidak dilihat oleh laki-laki, maka dia tetap bercadar. Maka tapi jika di tempat yang aman, tidak ada gangguan, aman, dan dia bisa memastikan tidak dilihat oleh laki-laki, karena itu ruangan khusus untuk perempuan, maka seharusnya dia melepas cadar. Wallah alam, apakah dia punya udah? Demikian yang saya tahu. Dan demikian yang dipatmakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang mewajibkan cadar. Kalau seorang perempuan sholat di tempat umum, maka tetap bercadar. Namun jika di tempat aman, kata beliau, maka lepas cadarnya dan sholat dalam keadaan tidak bercadar. Nanti antara larangan sholat dalam sholat adalah menutup mulut. Dan orang yang bercadar maka menutup mulutnya. Apa boleh menjalin komunikasi atau memberi info kegiatan kepada orang yang pernah ta'aruf dengan kita? Kalau boleh, bagaimana kebatasannya? Yang dikhawatirkan adalah menimbulkan fitnah, yaitu munculnya rasa suka karena adanya perhatian. Sudah, kalau bagaimana disampaikan oleh penanya, ini dikhawatirkan nanti ada benih-benih baru. Maka jika dikhawatirkan hal tersebut terjadi, maka orang yang paling tahu tentang keadaan dirinya, oh ini saya khawatir akan timbul hal yang buruk untuk terjadi, ya maka keselamatan diri dari berbagai hal yang berbahaya untuk merusak agama itu tidak ada bandingannya. Maka adalah itu yang dipilih. Dan jika tidak ada amnul minal fitnah, jika dipastikan tidak dikhawatirkan terjadi salah paham, dan sekedar cuma ngasih informasi, ya, dan cuma informasi pengajian, semata-mata informasi pengajian, tidak ada informasi tambahan dan pembicaraan yang lebih dari yang tidak perlu, pembicaraan yang lebih dari itu, yaitu pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu, ya, maka boleh. Apa diperbolehkan pujian yang disertai sumpah dengan saya nama Allah demi bulan, sungguh sinarnya tidak mampu menandingi cerah wajahmu. Ini kita katakan ini syirkun asghar. Ini syirkun asghar. Ini syirkun asghar. Dan jika ini diucapkan bukan suami pada istrinya atau istri pada suaminya, maka ini dusta yang haram. Tapi kalau untuk suami istri, maka ini bisa boleh. Istrinya lagi cemberut, lagi ini ngambek, dan mengatakan sungguh sinar rembulan tidak mampu menandingi cerah wajahmu, padahal ya ya tetap lebih menang sinar rembulan. Maka ini termasuk dusta antara suami istri yang dibolehkan. Tapi enggak perlu pakai demi bulan. Ini sirkun asghar. Bagaimana hukum memuji istri atau suami sementara saya pernah mendengar bahwa tidak boleh memuji di depan orangnya? Pujian untuk suami kepada istrinya, ya. Pada asalnya pujian di depan orang itu tidak dibolehkan jika dikhawatirkan orangnya ujub. Pujian terhadap amalnya, nanti orang kemudian ujub dengan amalnya. Maka tidak diperbolehkan. Nah, jika ada amnun minal fitnah, dan jika tidak dikhawatirkan hal-hal semacam itu, maka dibolehkan. Apa hukumnya kita salah dengan tata cara sujud sahwi? Ini terjadi saya dalam salat isya 4 rakaat, saya masbuk di rakaat pertama, setelah tahajud akhir imam langsung salat. Dan baru ingat kalau kurang 1 rakaat, saya sempurnakan 1 rakaat terus tidak salam, tapi sujud sahwi dulu baru salam. Setelah saya cek ternyata keliru. Jawabannya tentang masalah sujud sahwi, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Ini adalah perkara yang diperselisihkan tentang afdoliyahnya. Manakah yang lebih afdol? Sujud sahwi itu sebelum salam ataukah setelah salam? Oleh karena itu maka orang yang sujud sahwi seharusnya sebelum, dan pendapat yang paling kuat mengikuti dalil. Jika dalil mengatakan sebelum salam maka sebelum salam, jika dalil mengatakan setelah salam maka setelah salam. Akan tetapi jika orang itu salah, yang sebelum salam kok kemudian setelah salam, yang setelah salam kok sebelum salam, jawabannya fala syai'a alaihi. Maka tidak mengapa karena ini masalah afdoliyah. Maka cuma kita katakan dia taraka al-afdol, meninggalkan yang terbaik. Diterimanya amal, syarat diterimanya amal ikhlas dan ihsan, ittiba' rasul. Ihsan sama dengan itibar rasul. Maksud dari itibar masuk ke dalam ihsan. Wujud dari ihsanul amal adalah itibar rasul. Itibar rasul itu sama dengan ihsanul amal. Maka ini dua hal yang bukan masuk namun sama dengan. Apakah ada orang yang diberi keistimewaan untuk melihat hal yang gaib, bawaan dari kecil? Jawabannya ini bukan keistimewaan, namun kelainan. Orang tidak bisa bedakan keistimewaan dianggap kelainan, kelainan dianggap keistimewaan. Ini anak kecil yang bisa melihat gendruwo, melihat hantu pocong lari-lari, nah, itu kelainan. Maka anak ini perlu diruqyah, perlu dibacakan Quran padanya sehingga hilang kemampuan hal-hal tersebut. Karena jika ini diterus-teruskan ini bahaya, nanti dia gak bisa main, nanti jadi orang yang pemurung, pendiam, kemudian menyendiri, dia tidak bisa menikmati dunia anak, kemudian jadi nanti besarnya nanti jadi the master. Jadi tukang sihir. Saya baca biografi salah satu peserta the master di Quran, sejak dulu dia pemurung, gak mau ini. Ya memang seperti itu, calon-calon bakat tukang sihir. Ini karena apa sejak awalnya ini dianggap keistimewaan, bukan dianggap kelainan yang harus diobati. Padahal ini kelainan yang harus diobati. Ada orang yang ternyata atau katanya bisa melihat jin. Jika tanpa sebab, tanpa mengabdi pada jin, Maka ini dusta jika dia melihat jin dalam bentuk aslinya. Bisa jadi orang itu melihat jin, namun sudah ada kerjasama dengan jin, dia telah menyembah jin, akhirnya jin menampakkan diri padanya. Apakah boleh seorang muslim masuk ke dunia lain, ke alam gaib, alam jin? Mau apa? Apa perlunya? Dan gimana caranya? Gimana caranya? Caranya dengan menyembah jin, bahkan sirkut. Adakah tentang 10 malaikat yang perlu kita imani? Yang tepat adalah kita imani semua malaikat yang Allah ceritakan dalam Quran dan Sunnah. Dan itu lebih dari 10. Apakah semua sahabat Rasul masuk surga? Iya. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka rida dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Jika demikian, jika sahabat Rasul mati dalam perang, apakah bisa disebut mati syahid? Karena saya pernah mendapat riwayat sahabat menyebut sahabat Rasul yang mati di medan perang dan Rasul telah wafat sebagai orang yang mati syahid. Tentang hal ini, wallahualam, tentang hal ini ada, saya pernah menjumpai ada keterangan bahwasanya tentang masalah penyebutan orang yang mati di medan jihad, apakah bisa disebut mati sebagai syahid, gugur syahid ataukah tidak. Saya jumpai di satu buku di sana dikatakan ini sebenarnya adalah khilaf. Namun jika dia gugur di medan jihad, apakah bisa disebut syahid dengan zahirnya? Sebagaimana kita katakan dia syahid dengan kita perlakuan jenazahnya tidak sebagaimana jenazah orang yang mati biasa. Maka wallahu a'lam tentang ini saya belum mendapatkan keterangan yang lebih lengkap, cuma sekilas semacam itu. Apakah ini termasuk dalil yang berpendapat kalau bisa disebut syahid? Karena buktinya kita pun mengatakan syahid secara perbuatan. Ketika dia gugur di medan jihad, ya kita perlakukan sebagaimana orang yang mati biasa. Namun ingat, medan jihad tidak dililah. Ketika dekat dengan orang soleh, ya, muncul semangat beribadah dan memperbagus ibadah. Apakah ini termasuk riya? Sebenarnya tidak. Ini termasuk manfaat bersahabat dengan orang soleh. Kata Nabi, jika kamu bersama dengan orang salah, maka engkau akan dapat minyak wanginya, engkau akan dapat harumnya, engkau akan dapat semangatnya. Maka carilah teman yang salah, terutama teman hidup. Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahasanya kita tidak boleh untuk membenarkan ucapan seorang peramal. Pertanyaannya, bagaimana ketika ucapan peramal tersebut benar, apakah kita harus membenarkan atau menyangkal? Ya kita benarkan. Masa kita sangka apa kita mengatakan tidak benar? Peramal tersebut mengatakan A, kemudian terjadilah A. Apakah itu benar, cocok? Ya memang cocok, masa kita katakan tidak cocok? Hah? Peramal itu mengatakan A, kemudian kejadiannya A. Ya kita katakan cocok. Masa kita katakan oh beda? Mengutak-utak masa kita katakan beda. Namun cocok ini apa sebabnya? Jawabannya kebetulan. Kebetulan nyocok juga. Pertama kebetulan ngepasti ngawo sebenarnya. Aslinya peramal tersebut ngawo, namun ngepasti. Kebetulan pak kita katakan ini cocok. Kenapa kok cocok? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ngepas. Aslinya ngawur, bohong, namun ngepas. Pas. Kemudian yang kedua, boleh jadi dia punya jin dan jinnya memberikan informasi, ya, yang benar, mendengar berita dari langit dan benar, dan itu yang dia katakan. Itu dua kemungkinan tersebut. Kemudian kemudian kita katakan, wah ini nggak cocok, kita paksa-paksakan, wah dia nggak cocok, enggak, ya enggak. Dia mengatakan A, terjadi A, yang kita katakan. Yang dia katakan sebagaimana yang dia terjadi. Namun apakah peramal ini namun gimana kok bisa cocok dan sesuai dengan kenyataan? Maka ini ada beberapa kemungkinan. Ini itu tidak menyebabkan kita, hal ini, realita ini tidak membolehkan kita untuk membenarkan perkataan peramal. Karena perkataan peramal itu ada dua kemungkinan. Pertama ngawo, asal-asalan, dan yang kedua berdasarkan informasi jin yang itu sudah dibumbui dengan 100 kebohongan. Maka ini berbeda dengan masalah pembahasan, maka ini tidak bertentangan dengan pembahasan kita kali ini, wajib untuk membenarkan sesuatu yang benar. Yang sesuatu yang benar yang kita katakan benar. Perkataan peramal itu A, kemudian terjadi A, ya kita katakan ya memang ada kecocokan antara apa yang dia katakan dengan kejadian yang terjadi. Namun ini bukan alasan untuk kita membenarkan ramalan ucapan peramal, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya itu dia tidak ngawur, tidak asal-asalan, maka itu karena informasi dari jin yang itu tidak dibumi dengan teratur kebohongan. Bolehkah seorang wanita mencari berita tentang calon suaminya karena minimnya informasi yang dia dapat dari maksum belak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bolehkah membatalkan khidbah setelah tabayun ternyata laki-laki yang mengkhidbah tidak sesuai dengan biodatanya? Wah, ini dusta. Ini bahaya, jika belum apa-apa saja sudah bohong, nanti setelah apa-apa lebih dibohongin lagi nanti. Maka dibatalkan saja. Bukannya boleh, batalkan saja, saya perintahkan. Dia bilang di biodata rumahnya Jogja, ternyata rumahnya Kalimantan. Sudah dia enggak jujur apa adanya. Ini berbahaya ini. Maka bukan hanya boleh, bahkan saya nasihatkan dan saya perintahkan untuk dibatalkan. Apakah seorang yang salat maghrib sendiri menjalankan bacaan? Sebenarnya dianjurkan untuk menjalankan bacaan di salat subuh, maghrib dan isya, baik berjamaah ataupun sendiri. Bagaimana cara kita mengetahui istidrak? Kita lihat, kita lagi dalam kondisi maksiat, kemudian perlu mendapat nikmat atau tidak. Kalau ukurnya maksiat, kalau kita memang berlimang maksiat, kok terus dapat nikmat, nah ini istidrak. Saya pernah mendapatkan teks hadis Nabi mengatakan, semoga engkau kehilangan ibumu. Ini kalau teks hadisnya demikian, ini penerjemahnya keliru. Penerjemahnya keliru. Harusnya semoga ibumu kehilangan dirimu. Artinya mampus kamu. Semoga kamu mati. Sehingga mati maka ibumu kehilangan dirimu. Seperti semacam perkataan Nabi kepada Mu'adz, pakailah ke umuk. Semoga ibumu kehilangan dirimu, alias kamu mati, muda, mampus, sehingga ibumu kehilangan dirimu. Bukankah ungkapan Nabi tersebut harus ditakwil dan tidak dilihat secara zahir? Dilihat zahirnya, karena yang namanya zahir itu bukan makna mufradat. Lain, zahir dengan makna mufradat lain. Zahir itu satu kata diletakkan dalam sebuah kalimat, apa maknanya? Dan ini diletakkan dalam sebuah kalimat panjang, apa maksudnya? Itu zahir. Dan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, misalnya takilat ke umuk, ini adalah kebiasaan orang Arab. Orang Arab punya kalimat semacam ini yang zahir maknanya semacam itu, namun maksudnya adalah az-zajr. Ini adalah untuk menghargai seseorang, untuk menegur seseorang yang tidak layak bagi orang tersebut untuk melakukan atau mengucapkan satu hal tertentu. Maka ada seseorang yang tidak layak mengucapkan atau mengatakan satu perbuatan dan ucapan tertentu, maka oleh orang Arab ditegur dengan mengatakan takilat ka umuk. Itu maknanya adalah teguran. Maknanya teguran itu makna zahirnya. Mana zahirnya adalah teguran, bukan mana mufradatnya, takilat maknanya apa, umum maknanya apa. Mana mufradatnya artinya muka kamu cepat mampus. Namun bukan itu makna zahirnya, itu makna mufradat. Dan ingat, makna mufradat itu bukan makna zahir. Belum tentu makna zahir. Apa boleh memakai sepatu hak tinggi dan bagaimanakah dengan sepatu apa nih? Wage kok wage. Atau wage. Jawabannya para ulama mengatakan bahasanya melarang sepatu hak tinggi. Ini di bagaimana saya dengarkan di fatwanya Al-Albani di Islam Dewa Nur dan juga fatwa Abdul Aziz Mubaz. Salah satu alasannya adalah tasdih. Nampak tinggi, apalagi ketika roknya panjang, ketutupan semua, pakaian yang kering fresh, Karena perempuan dianjurkan untuk memanjangkan kain, ditambah haknya tinggi, maka orang lihat, waduh, ini tinggi sekali. Maka kemudian timbul taklif, penipuan. Maka ini alasannya kenapa telat. Dan jika untuk sepatu hak tinggi, untuk yang hak tinggi, maka ada tambahan keterangan, yaitu terlarang karena ini menggelincirkan. Orang bisa keseleo ini gara-gara pakai sepatu semacam ini. Tapi ketika iblis menyuruh membaca ayat kursi sebelum tidur, tahu benar dan tidaknya dari mana? Apa yang dimaksudkan? Siapa yang tahu dan tidak tahu di sini? Tahu benar dan tidaknya dari mana? Dari Nabi. Nabi mengatakan, "Sadaqah." Apa yang dia katakan padamu benar. Maka tadi kita sampaikan perkataan iblis sekali, jika kita tahu itu benar, maka kita katakan itu benar. Dari mana kita tahu? Itu jalan. Jika itu berkaitan dengan realitas, dengan realitas. Jika itu berkaitan dengan masalah agama, dengan dalil. Oh, iblis bilang demikian, dalil mengatakan demikian, itu kan maka ini benar. Dan tidak boleh kita katakan bisa. Jika suami menolak hubungan, menolak ajakan istri untuk hubungan badan, apakah suami juga dilaknat oleh malaikat bagaimana istri? Jawabannya tidak. Karena hadisnya itu khusus untuk istri. Akan tetapi, apakah suami berdosa? Jawabannya, suami berdosa. Karena istri itu punya hak sebagaimana berbanding lurus dengan kewajibannya. Juga karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Dan di antara pergaulan istri yang baik adalah ketika istri meminta hubungan badan dan suami tidak ada madharat, tidak dalam keadaan sakit atau yang lainnya yang sehingga tidak memungkinkan, maka dia punya kewajiban dalam rangka melaksanakan firman Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf, baik para suami pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan jika suami menolak, hal ini menyebabkan istri tidak terjaga kehormatannya, terjebak dalam penyimpangan seksual, maka suami jadi sebab, suami jadi sebab orang lain berbuat maksiat, maka ini hukumnya haram. Karena jadi sebab kepada yang haram, maka jadi haram. Oleh karena itu, syarat poligami, di antara syarat dibolehkannya poligami adalah seorang laki-laki ini yakin bisa memenuhi kebutuhan biologis semua istrinya. Kalau dia istrinya lebih dari satu, kemudian yang terpenuhi kebutuhan biologisnya cuma satu saja, yang satu terlalaikan sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya, haram hukumnya poligami. Salah satu syarat dibolehkannya poligami adalah laki-laki ini siap dan yakin bisa memenuhi semua kebutuhan seksual istrinya. Apalagi ternyata dapat istri yang kemudian punya kebutuhan yang tinggi, harus siap. Kalau kira-kira nggak mampu, maka harap kalau dia nekat untuk poligami. Bagaimana hukum MLM dan apa alasannya? Di antara hal yang bermasalah dari MLM adalah bagi hasil yang tidak bagi hasil, syarikat yang bukan syarikat, karena orang itu cuma memasukkan orang ke dalam ini, sistem ini, kemudian dia dapat bagian dari kerja orang yang dia bawa. Dan ini uang apa? Ini uang apa? Ini bagi hasil karena apa? Enggak ada dimaksud dalam bab-bab fikih bagi hasil dalam bentuk semacam ini. Itu di antara sebabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.